jeng saika bari sabobot sapihanean aya geningan teu salawasna impian luyu jeng kanyataan. Marengan petin sugan kuring anjen panon poe anu satia maturan berang sumpah segala rasa ilang sirna geus daya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri. Lalampahan urang duaan batan hirup ukur di esi kumudarat jeng api api pihanean aya geningan teu salawasna impian luyu jeung kanyataan. Sugan kuring teh anjeun mah bula anu satia marengan peting sugan kuring anjeun panon poe anu satia maturan berang. Daya sesa lain rek jalir tina janji tapi capek ngabohongan diri jag ah urang cacak.